biar dah jadi dah apa-apa, asal Batogor akan kalu baku dapat. Nyanda usah moba buang muka, kita lain mengerti kiapa so begini. Kalau ndak jodoh biar mau paksa, apalagi kalau hati mulai berubah. Mungkin so terlalu lama dapat tunggu, mau datang maso minta pak kita. Kita